terreno. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yastathna min kasri ma ba'da ya'i tasjir fi ma tajawaza ats-tsalatsah. Dikecualikan dari apa yang di dari yang dikasro apa yang sebelum setelah ya tasjir pada apa yang lebih dari tiga. Seharusnya kan setelah, kalau lebih dari tiga, setelah ya tasjir dikas kasro. Kan begitu aturannya. Fu'ail, fu'ail, paham? Dikasro kalau lebih dari berapa? Tiga. Tapi dikecualikan pertama ma qabla, ma qabla alamati ta'nis. Apa? Qabla kan tuh? Qabla tuh? Semua qabla. Antum? Qabla. Jadi kita baca coba, ma qabil alamat ta'nis. Apa yang menerima tanda ta'nis? Apa yang sebelum sebelum tanda ta'nis? Maksudnya sebelum ta' marbuto, sebelum alif ta'nis mamdudah. Karena sebelum alif ta'nis mamdudah pasti fathah. Sebelum ta' marbuto pasti fathah. Kata kalau dia dhamma, kalau ada ta' marbuto pasti fathah. Misalnya muslimun. Tanda tamar buto muslimatun. Jadi kalau ada isim tasgir antum tanda tamar buto sebelum ya terakhir maksudnya di akhir tanda tamar buto maka pasti apa? Di apa? Di fathah. Seharusnya kan sebelum satu huruf terakhir di kasro. Seharusnya. Tapi kalau dia sebelum tanda ta'nis itu malah di fathah. Padahal ada di akhirnya. Kami ini apa yang sebelum tanda ta'nis ta atau alif wa ma qabla al muddah azaida qabla alif ta'nis dan apa yang sebelum ma tambahan sebelum alif ta'nis ta maksudnya ada alif ta'nis kemudian sebelumnya ada ma maka tidak terpengaruh. Dia tetap di fathah, tidak di kasro. Ketiga, ma qabla alif af'al. Apa yang sebelum alifnya apa? Af'al. Dia tetap di fathah, karena alif. Ka ajman, kata di ka syajara wa hubla. Yang kedua ka hamro. Yang ketiga ka ajmal wa afros. Wa ma, yang terakhir wa ma qabla alif fa'alan. Apa yang sebelum alif? Fa'lan tetap di fathah. Alladzi la yujma' ala fa'adin yang tidak dijama' di atas wazan fa'adin kasakron wa utman fayajibu fi hadil masail baqa'u ma ba'da ya'i tasjir ala fathatin lil kirbah. Seharusnya ini kan ba'da kan apa baca apa di antum antum apa ba'da ba'da apa? Oh iya, saya tanya ba'da enggak atau apa? Kata apa begitu? Oh, ba'da berarti tadi qabla. Kan ceritanya sebelum atau setelah. Bukan menerima atau tidak menerima. Paham enggak ini? Jadi di fathah setelah ya tasjirnya karena ringannya li baqai alif ta'nis wa masybihuma fi man isor. Karena tetapnya alif ta'nis dan apa yang menyerupai keduanya dalam yang terhalangi dari tanwin. Walil muhafadzati 'alal jama' dan alasan kedua supaya tetap menjaga jama'. Atau qul sujairo seharusnya? Seharusnya kan sebelum terakhir kalau dia empat huruf kas kasro. Tapi ini apa ini? Fathah. Setelah ya tadi kita berbicara sebelum terakhir. Setelah ya, seharusnya apa? Di kasro, kan gitu? Fu'ai'il. Paham? Iya kan? Fu'ai'il. Di apa ini? Kasro. Tapi ini dikecualikan. Tetap apa? Fathah. Sujairoh. Hubaila, caranya bahagia ini. Tapi kan bahaya, nanti antum tidak jadi ke itu alif tanwin maksur atau tidak. Samar nanti. Nih, Humaira, Ujaimal, Ufairos, Tansukairon, Utaiman. Ya, li'annahum lam yajma'uha ala fa'alin. Karena mereka tidak menjamahnya di atas fa'alin. Kama jama'u alaihi sirhanan. Sebagai mereka menjamah atasnya sirhan, sultan. Ya, kalau ini ya boleh. Suraihin, ya kan? Sulaitin. Paham kan? Boleh karena dijamah di atas wazan apa? Fa'alin. Walidatakul fitas dirihima. Oleh karena itu antum katakan pada tasgir keduanya. Suraihin, sulaitin. Li'adam iman isorf biziyadatiha. Karena ya walaupun tambahan alif dan nun, tapi kan tidak terhalang dari kan tanwin. Intinya sebenarnya yang tidak itu yang di yang tidak di tanwin. Kalau yang di tanwin tetap boleh. Falam yubalu bitagyiriha bitagyirihima tasgiron wa taksiro. Maka mereka tidak peduli dengan merubah keduanya dalam tasgir ataupun dalam taksir. Karena memang dia di tanwin. Jelas ini? Karena memang dia di tanwin. Jelas ini? Jelas? Paham ini? Kemudian selesai. Wa yufatna minat tawassul ila bina'i fu'ain wa fu'ain bima yatawassul bihi ila bina'i fa'alin wa fa'alin. Dikecualikan juga dari at-tawassul dengan apa yang mengharuskan atau menyampaikan kepada bangunan fu'ain dan fu'ain dengan apa yang disampaikan dengannya pada bangunan fa'alin, fa'alin. Artinya begini, maksud beliau sama itu syaratnya. Kata yang dibuat ke wazan fa'alin sama juga syaratnya dengan kata yang dibuat ke fu'ai atau fu'ai'in. Sama. Artinya misalnya kalau sebelum terakhirnya huruf mat dan, maka antum ngapain? Ubah menjadi kalau ya sudah, kalau alif atau waw maka diubah jadi ya, dipaham ini? Kalau misalnya bukan huruf mat, maka antum hilangkan yang keempat atau yang kelima. Persis. Dipaham ini? Iya, selesai. Kemudian, iddatu masail ja'at ala kilati dalik. Tapi dikecualikan, iddatu masail. Iddatu masail ini naib fa'il dari yustadna. Dikecualikan beberapa masail, jauhnya itu. Tadi kan berlaku, apa yang dibolehkan untuk dibuat ke fa'alil atau fa'alil boleh dibuat ke fu'ail atau fu'ail. Kebegitu. Kecuali beberapa masalah. Ja'at ala kilati dalik. Datang menyelisih itu. Likau niha muqtatama bisayin muqaddarin fisolihi. Karena dia ditutup dengan sesuatu yang ditakdirkan dia terpisah. Tidak terhitung sebagai kata itu. Dia terhitung, dia terpisah. Wa tasgir waridun ala maqoblah. Sementara tasgir itu datang di atas apa yang sebelumnya, bukan qoblah. Tahu gak ini? Iya kan? Misalnya kesana. Tamar buta ini ditakdirkan intisol. Kan bisa. Muslimun, muslim, muslimah, tun. Berarti ini tak. Marbuta ini apa? Ditakdirkan apa? Intisol, terpisah. Dan tasgir berarti ada sebelum terpisah. Yang terpisah itu. Jelas ini? Makanya tidak ikut. Tidak ikut. Ya, wal muqaddaru infisal huwa ma waqa'a ba'da arba'ati ahdits. Masya Allah. Dan yang ditakdirkan dia terpisah adalah apa yang terletak setelah empat huruf. Min alif ta'min mamduda kakun fuso au ta'nitihi au ta'ihi kahanbalah au alamati nasabin ka abqari. Nah, setelah empat huruf seperti alif tanwin mamdudar seperti kurfuso atau ta tani kehandola setelah empat huruf kan atau tanda nasab seperti abokori atau alif wanun zaidatain atau alif dan nun tambahan itu kan dianggap terpisah setelah empat huruf kan za'afaron wa juljulan atau alamatai at-tathniyah ya kamu muslimain wa musliman atau dua tanda mudhana seperti muslimain muslimain musliman au alamatai jam' tashih al mudzakkar wal muannats atau dua tanda dari jamak sahih, apakah jamak mudzakkar atau jamak muannas? Ka ja'farin, ja'farun wa musliman. Bang, ini semua ditakdirkan apa ini? Terpisah. Tidak ada hubungannya dengan ta'nits, dengan tasgir. Tidak ada hubungannya dengan tasgir. Dikecualikan itu. Al-Zay al-Mudaf wal-Mazdi. Masya Allah. Al-Zay atau kata kedua, ajuz, kata kedua, ujungnya. Atau kata kedua dari mudaf atau mazdi. Kata kedua dari mudaf atau apa? Mazdi. Misalnya, Abdullah. Apakah kata kedua ada pengaruh dengan tasdir? Tidak. Antum bilang, Ubaidullah. Yang berubah siapa? Kata pertama, mudaf. Demikian pula yang tasdir. Hatta yang mazdi. Hadramau. Antum bilang apa? Hudair. Hudairamau. Paham? Bahla Makkah. Bahla Baku. Antum bilang apa? Bu'ayla Bak. Paham gak ini? Jelasin. Jadi, tidak ada terpengaruh dengan apa? Yang kedua, tidak ada terpengaruh dengan tasgir. Ini kata-kata yang ditakdirkan apa? Infisal. Jelasin. Tidak ada terpengaruh. Takulu fi tasgiri, dia bilang fahada fahabihi kulluha yukhalifu tasgiruha tafsiruha. Ini semuanya berbeda antara tasgir dan tafsirnya. Takulu fi tasgir, untuk katakan pada tasgirnya Quraisy so, tidak ada hubungannya. Hunai apa? Hunai lila Ubay kira Ubay kiri. Tetap Zu'ay kiran Julai jilan Musailimain, Musailiman, Ju'aytirin, Ju'aytirun, Musailimat, Umayri'il Qais, Imri'il Qais. Mudah-mudahan menilai. Bu'aylabak, ya, matakulu fi taksiriha. Berbeda taksirnya, kalau taksirnya berlaku. Korobis, Hanabil, Abakir, Za'atir, Jalajin illa lafsa fi haqqi zaidiha taksiro. Karena tidak ada kesamaran tentang pada penghilangan tambahannya pada jamak taksir. Tidak ada kesamarannya. Dihilang di tasgir berbeda dengan isim tasgir. Nanti kalau antum hilang ujungnya akan sama nanti antara mufrad dan antara mufrad dan mutana serta jamak. Anggaplah begini. Coba tasgir muslimun. Muslimun, tasgir. Apa? Jangan takut. Muslimun, tasgir. Apa? Suaranya? Musailimun. Muslimani, tasgir. Hilangkan alif dan nunnya, seperti taksirnya. Antum bilang apa? Kan hilang tambahan kalau di tasgir sama dengan jamak taksir kan seharusnya begitu. Nah, musliman hilangkan tambahannya. Nah, musaili. Muslimuna tasgir hilangkan tambahannya. Nah, muslimatun tasgir hilangkan tambahannya. Nah, musaili sama semua. Sama, kalau begitu tidak boleh hilang karena samar nanti antara mufrad, mutana dan jamak. Paham alasannya? Jelas ini. Sementara dalam jamak taksir tidak sama. Jelas ini. Tidak sama karena sudah jamak. Beda kan? Makanya ini menyelisihi. Seharusnya kalau tasgir sama hukumnya dengan jamak taksir. Hilang yang hilang, tapi dia menyelisihi beberapa tempat seperti yang disebutkan ini. Paham ini? Jelas? Karena pada jamak taksir tidak ada kesamaran, pada tasgir ada. Kenapa? Liltibasit bitasgiri mujarrad minha. Karena akan samar nanti dengan tasgir yang kosong darinya, kosong dari tambahan itu. Iya. Wa idza atat alifut tamiti al-maksurati rabi'ah. Kalau datang alif tanwin maksurah keempat. Tabadat di tasgir, masya Allah. maka tidak hilang dalam tafsirnya. Kata qulu fi hubla, bilang apa? Hubaila, tidak hilang. Betul dan ustaz di sama sabiah, tapi kalau dia ke-6 dan ke-7 dihilangkan. Jadi kalau ke-4 tidak. Tapi kalau ke-6 dan ke-7 dihilangkan. Ini masya Allah. Ka seperti lugoiza lilgoz. Antum bilang lilugoz. Antum bilang apa? Waburtaro ya limodi innama tempat. Katakul antum bilang pada takdirnya lugoi giz burai dir. Wakadal khamisah, demikian pula yang kelima, maksudnya dihilangkan juga. Illam tusbak bimaddah, kalau tidak diawali oleh mad. Kalau mad kan tidak diubah menjadi apa? Kalau di mad diubah menjadi apa? Ya, kan gampang. Ini kalau dia bukan mad maka dihilangkan. Ka korkori, korkori, nama ini limaudi nama tempat. Ya, nama tempat. Kalau di Makassar sifat korkoroang. Ya, nama bingung orang selain Makassar. Korkori ini nama tempat. Ah, sebelumnya dia mak, sebelumnya tidak ada huruf apa? Mak, maka dihilangkan. Dihilangkan takulu fiha korkuroyir. Tam dihilangkan ya-nya. Wa in subiqat bi maddah, kalau di awal al mak kuyirat baina hadbiha wa hadbi alif ta'nin, maka antum memilih antara dihilangkan yang ke-5 atau dihilangkan alif ta'ninnya. Jelas ini? Boleh. Ka habaro, antum bilang apa? Ini habaro li ta'ir, nama burung. Wa kuraita, ini nama apa? Li tamrin, nama kurma. Katakul, antum bilang hubayir, hubayro. Kalau hubayir berarti antum hilangkan sebelumnya. Bangga? Kalau hubayro berarti antum hilangkan. Hubayir hilangkan alif. Kalau hubayro hilangkan sebelumnya. Kurayit atau kuroita. Jelas ya? Jelas ini? Ini beberapa perkara yang dikecualikan yang tidak sama antara jamak taksir dan isim tasgir. InsyaAllah. Setelahnya lagi, kita masih panjang tentang isim tasgir ini, kan semuanya dia bahas.